malam LA Mania. Selamat semuanya. LA Mania tangannya diangkat bareng-bareng semuanya. Yo. Jangan tahu lagi nih, kita nyanyi bareng-bareng semuanya ya. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Kau minta apa? Walau harus aku terlelap dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Jaga dia, Tuhanku pun sayang.